hilang semua rasa. Habis begitu saja untuk bersama buat selamanya. Katamu dia yang lebih sempurna, dialah di jiwa, dialah nafas asmara. Sinar.